pejuang ke bersama Dila artis Kediri Indonesia Bika Sosisa, terima kasih selalu ono pas kowe loro pas kowe turung sopo walah boyo rasa nangis aku wis jogo ati kowe telanane nguri kondangnya Kediri nah. sarangan BK Audio Sistem Profesional Indonesia. Mas Rio.